Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah membaca kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, perbedaan antara qitalu fitnah wa jihad fi sabilillah, antara qital, peperangan, pertumpahan darah, yang itu adalah fitnah yang harus dijauhi, dengan peperangan pertumpahan darah yang itu merupakan jihad fi sabilillah. Jihad manakala peperangan yang dilakukan di bawah perintah penguasa yang sah berkuasa, melawan mereka-mereka dari kalangan muslimin juga yang ingin menggulingkan kekuasaan penguasa yang sah berkuasa, dari orang-orang khawarij dan yang semisal dengan mereka. Kita lanjutkan sedikit keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Kata beliau, asyahidu annal imama idha kharaja alaihil khawariju أو بغى عليه البغاة فعلى الناس أن ينصروه. Syahid, inti pembahasan dalam permasalahan ini, annal imam, bahwasanya penguasa, pemerintah pusat tentunya, idza kharaja alaihi al-khawarij, apabila ada orang-orang khawarij yang keluar memberontak, melepaskan baiat, tidak mengakui kepemimpinan pemerintah pusat. Kalau misal ada orang-orang yang seperti ini dari kalangan muslimun, au bagha alaihil bugha, atau ada orang-orang atau sekelompok orang yang menentang pemerintah yang berkuasa, fa'ala an-nasi an yansuruhu, wajib bagi manusia, wajib bagi kaum muslimin seluruhnya untuk menolong, membela, berperang bersama pemerintah tadi. Barran kana au fajiran. Apakah pemerintah yang sah berkuasa tadi dia adalah seorang yang saleh? Dia seorang yang saleh, melaksanakan syariat Islam, istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang yang ingin memberontaknya, ingin menggulingkan kekuasaannya, maka kaum muslimin wajib untuk membela, berada dalam barisan pemerintah tadi, memerangi orang-orang khawarij, memerangi orang-orang yang memberontaknya. Au fajira, atau bahkan pemimpin dari pemerintah dia seorang yang fajir, muslim dia fajir, kemaksiatan-kemaksiatan dia lakukan, itu urusan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas rakyat menasehatinya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya, maka hendaklah dia bersabar, tidak memberontak, tidak mengangkat senjata, tidak membuat makar untuk menggulingkan kekuasaannya, enggak. Kalau seandainya dia ingin menasehatinya, maka menasehatinya juga dengan cara yang terbaik. Man arada an yamsaha lidhi sultanin falyakhudh biyadih wa la yubdihi lahu alaniyah fa in qabila minhu fadhak wa illa kana adda alladhi alayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada, siapa yang ingin an yansaha, memberikan nasihat, lidhi sultanin, kepada penguasa, kepada pemerintah, falyakhud biyadihi, hendaklah digandeng tangannya, didatangi secara tersembunyi empat mata, bukan di podium, bukan di atas mimbar, bukan di depan khalayak ramai, tidak. Falyakhud biyadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil tangannya, jabat, ajak berbicara, sembunyi dari pandangan mata manusia. Fa in qabila minhu fadzak. Kalau nasihat yang disampaikan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi tadi diterima, fadzaka, itulah yang diharapkan. Pemerintah tadi merubah kemungkaran-kemungkarannya, merubah kemaksiatan-kemaksiatannya, merubah kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam menuju yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam. Wa illa, kalau tidak diterima cara yang terbaik sesuai dengan sunnah, dengan hikmah, tertutup dari pandangan mata manusia, enggak diterima juga, karena maka orang tadi, si muslim tadi, adalladzi alaihi, telah melaksanakan tugasnya sebagai rakyat yang baik, memberikan nasihat, cukup sampai di situ. Lebih dari itu, falyasbir, sabar dia, nasihatnya belum diterima, pemerintahnya masih tetap tak ada perubahan, maka dia tetap sabar dan tetap taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau ada pemerintah yang zalim, yang fajir, kemudian ada kelompok lain yang ingin memberontak, bu, pemimpin kita melakukan kebijakan demikian merugikan rakyat dan sebagainya, sudah buat orasi sesuai dengan hawa nafsu mereka, menggalang kekuatan, terbentuk pasukan, ingin memberontak. Pemimpin ini jelas-jelas fajir yang berkuasa tadi, tapi masih muslim. Apakah kita diam saja berpangku tangan, ataukah mendukung gerakan yang baru ini tadi yang mengatasnamakan jihad, ingin merubah kemungkaran penguasanya? Tidak. Tidak yang pertama, tidak pula yang kedua. Kita enggak boleh diam. Lebih-lebih lagi kita enggak boleh mendukung gerakan yang baru tadi. Tetapi wajib bagi kita untuk berada dalam barisan penguasa yang berkuasa, muslim, penguasa muslim tadi, bersama dengan dia memerangi kelompok yang kedua. Fa'ala an-nasi an yansuruhu, wajib bagi kaum muslimin untuk membela penguasa yang berkuasa yang ingin digulingkan kekuasaannya tadi. Wa min al-adillati 'ala dzalik, di antara dalil yang menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah sebelumnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Apabila ada dua pemimpin, dua penguasa yang dibaiat, maka perangilah yang dibaiat terakhir dari mereka berdua. Satu ini sudah sah resmi dibaiat oleh seluruh rakyatnya, bahkan diakui oleh dunia bahwa pemimpinnya adalah presiden ini atau raja ini. Selang beberapa waktu, sebahagian rakyatnya membaiat orang lain, diangkat lagi menjadi penguasa yang belum diakui oleh seluruh rakyat dan tidak pula diakui oleh dunia. Tidak dikenal oleh dunia bahwa dia pemimpin negara tersebut. Dan ini pasti akan terjadi peperangan, perebutan kekuasaan antara yang sah yang pertama dengan yang baru dibaiat ini oleh sebahagian rakyat. Faqtulu minhumal akhir, faqtulul akhira minhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangilah yang terakhir dibaiat dari mereka berdua. Bukan perangi yang paling jelek, perangi yang fajir, perangi yang lemah, enggak, tetapi yang terakhir. Karena yang pertama dia telah sah sebagai penguasa. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa idza kana al khilafu baina qabilataini wal ba'idhu 'asabiyyah fala yajuzu an tusyarika fi dzalik. Adapun apabila latar belakang peperangan tadi, motivasi pemicu pertikaian peperangan antara dua kabilah, wa idza kana al khilafu, apabila perselisihan itu, peperangan itu, pertumpahan darah itu antara dua kabilah, kalau di tempat kita ya suku, ada suku A, suku B, dan negara kita NKRI terdiri dari sekian banyak suku, atau desa ini dan desa itu, tidak memandang suku, yang penting memandangnya desa. Oh, ini dari desaku, itu dari desa sana, tawuran. Perselisihan itu terjadi antara dua suku atau dua daerah. Wal ba'itsu 'asabiyyah, pemicunya karena asabiyah. Ini suku saya, ini daerah saya, ini wilayah saya harus punya andil. Sehingga dengan sebab ini peperangan itu enggak hanya di wilayah itu saja, tetapi di luar wilayah. Masing-masing membawa nama wilayahnya. Misal terjadi di Sumatera, enggak cuma sampai di Sumatera, tetapi sampai di Jawa terbawa. Kenapa? Karena yang di Sumatera juga banyak yang tinggal di Pulau Jawa. Di sana juga terjadi pertikaian. Pemicunya yang terjadi di Sumatera. Khilaf, perselisihan yang terjadi seperti ini. Fala yajuzu an tusyarika fi dzalik. Maka enggak boleh kamu ikut campur. Inilah fitnah. Inilah peperangan, pertumpahan darah yang sejatinya dikatakan sebagai fitnah. Maka tidak boleh untuk ikut campur dalam permasalahan ini. La taqul qabilati wa uqatilu ma'ahum. Jangan lantas kemudian engkau mengatakan, oh itu kabilah saya, wa uqatilu ma'ahum, saya harus membela kabilah saya harus berperang bersama mereka. Itu suku saya, enggak boleh dihinakan. Selama saya masih hidup, pantang untuk menghinakan suku saya. Berperang, menumpahkan darah atau tertumpahkan darah dia karena asabiyah, kesukuannya, daerahnya. Ini fitnah. Wa idza kanat ikhtilaf ala umuri dunyawiyah laisa li hadza haq aw li dzalika haq. Apabila pertikaian itu karena urusan dunia, murni urusan dunia, batas wilayah. Wilayah Muara Enim dengan Prabu Mulih terjadi pertikaian antara warganya. Muara Enim mengklaim batas wilayah kami sampai di sana. Prabu Mulih mengklaim enggak, di sana itulah batas kalian, ini milik kami. Perebutan wilayah, perbatasan, sama-sama dalam satu negara, urusannya dunia. Atau karena permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan urusan dunia. Laisa li hadza haq aw li dzalika haq. Yang ini enggak benar, yang sana juga enggak benar. Karena kita tahu bahwa kedua-duanya tidak ada yang berada di atas al-haq, kita menahan diri kita tidak ikut campur sama sekali. Wa innamal ahwa taquduhum. Yang menggiring mereka untuk melakukan pertikaian dan pertumpahan darah adalah hawa nafsu. Itu murni hawa nafsu, itu fitnah. Enggak boleh kita ikut campur di sana. Hadza khilafun syakhsi baina fulan wa fulan. Ini perselisihan pribadi. Murni urusan dunia antara si fulan dan si fulan, apakah perebutan wilayah? Apakah ataukah perseteruan antara popularitas dan yang semisalnya? murni ini urusan pribadi, hawa nafsu yang bermain di sana, itulah fitnah. Kita berdiam diri, tidak ikut campur sama sekali. Wa qada qabilatahu li harbil qabilatil ukhra, dia sampai bisa menggiring sukunya untuk memerangi suku yang lain. Yang lainnya cuma ikut-ikutan saja karena kesukuan tadi, merasa terpanggil, sukunya diserang, sukunya diperangi. Terpanggil dia, jauh dari tempatnya tinggal, balik ikut memanggul senjata. Ini murni urusan dunia, kita menahan diri darinya. Fahadha yaqulu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jenis yang seperti ini, apakah karena hawa nafsu, karena urusan dunia, atau karena adanya keyakinan yang rusak, kemudian terjadi peperangan di antara mereka, perebutan kekuasaan, ini telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata famata mata maitatan jahiliyah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, wa faraqa al-jama'ah, dan meninggalkan jamaah kaum muslimin beserta dengan penguasa mereka, famata, kemudian meninggal dunia, apakah terbunuh dalam peperangan itu ataupun yang lainnya. Mata maitatan jahiliyah, maka meninggalnya dia seperti meninggalnya orang jahiliyah, tidak memiliki imam, tidak memiliki penguasa, tidak memiliki bayat. Ini mereka yang memberontak kepada penguasanya. Yang mereka lakukan adalah kebatilan. Wa man qatala tahta rayatin amiyatin yaghdabu li 'asabatin aw yad'u ila 'asabah aw yansuru 'asabatan faqutila faqitlatun jahiliyah. Demikian pula barang siapa yang berperang di bawah bendera amiyah karena kesukuan, fanatik terhadap wilayahnya atau sukunya. Yaghdabu li'asabah, dia marah karena fanatiknya terhadap kesukuannya ataupun wilayahnya. Aw yad'u ila 'asabah, atau mengajak kepadanya, pada kesukuan, pada wilayah, tentang urusan pribadi dan urusan dunia. Aw yansuru 'asabatan, atau dia menolongnya, bukan karena urusan agama tetapi karena kesukuan ataupun perebutan wilayah. Faqutila, kemudian dia terbunuh. Faqitlatun jahiliyah, maka mayatnya seperti mayat jahiliyah. Ini juga tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Wa man kharaja ala ummati yadhribu barraha fajiraha la yatahasha min mu'miniha wala yafili dhi ahdin ahdahu falaysa minni walastu minhu fahadihi fitanun la yajuzul musyarakatu fiha. Kemudian kata Syekh hafizahullah, dan barang siapa yang keluar dari umatku kemudian dia memukul atau memerangi yang baik ataupun yang jahat, semua disikat selain dari kelompoknya, diperangi, diserang, diserbu, mau orang itu baik, saleh, ataupun orang-orang yang fajir, yang jelas bukan dari golongan dia, semuanya diserang, dirampas hartanya, dihalalkan segala yang ada pada mereka. Wala tahasha min mu'miniha, tidak mengindahkan orang-orang mukmin dari mereka, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, tetap bisa meratakan. Wala yafili dhi ahdin ahdahu, tidak pula menunaikan janji, tidak pula memberikan hak mereka-mereka yang mendapatkan jaminan, sudah diberi jaminan, sudah diberi keamanan, tetap diserang, tetap dilanggar keamanan yang telah diberikan tadi. Falaysa minni walastu minhu, maka dia bukan dariku dan aku bukan dari dia, bukan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga fitnah, enggak boleh. Fahadhi, kata Syekh, ini semua fitanun adalah fitnah, peperangan fitnah, pertumpahan darah fitnah. Kecuali yang pertama tadi, yang kita berperang bersama dengan penguasa, memerangi orang-orang yang ingin memberontak, merusak keamanan, dan memberikan rasa ketakutan kepada kaum muslimin. Ini baru jihad. La yajuzul musyarakatu fiha. Peperangan-peperangan yang fitnah ini tadi, maka kita tidak boleh untuk turut andil, punya sumbangsih dalam permasalahan tersebut sama sekali. Itulah fitnah, dan itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, jangan sampai kita ikut serta dalam barisan mereka. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.